Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan Kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Wasunnah. Pembahasan kita sampai pada pembahasan tentang aqiqah. Telah kita jelaskan pengertian aqiqah, hukumnya, dan juga waktu aqiqah. Adapun definisinya telah kita sampaikan, aqiqah atau nasikah, yaitu hewan yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan pada hari yang ketujuh ketika menggunduli rambutnya. Nah, ini adalah aqiqah. Yang mana ini merupakan hak anak atas orang tuanya. Adapun hukumnya, pendapat yang kuat, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Rasulullah mengatakan man wulida lahu waladun fa habba ayansuka anhu falyansuk. Barang siapa yang dilahirkan seorang anak padanya dan dia ingin menyembelih, maka menyembelihlah hewan sebagai aqiqah atau nasikah. Waktu aqiqah, waktu dibolehkannya sejak anak tersebut lahir. Dan berlanjut hingga sebelum balig. Akan tetapi, sangat ditekankan dan disunahkan untuk mengakikohinya pada hari yang ketujuh dari kelahirannya. Nah, dan ini pendapat kebanyakan para ulama yang disunahkan, yaitu pada hari yang ketujuh. Tapi kalau tidak memungkinkan atau tidak mampu untuk melaksanakan di hari yang ketujuh, boleh di hari-hari yang lainnya. Dan sebagainya lagi, mensunahkan untuk menghitungnya per minggu. Kalau tidak bisa di hari yang ketujuh, maka di hari yang ke-14. Kalau tidak bisa, di hari yang ke-21. Nah, dan Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu ta'ala mengatakan, وَدُّهِرْ أَنَّ تَقْيِدْ بِدَارِكَ إِسْتِحْبَابْ. Yang zahir, التقييد, mengikat dengan per minggu tadi merupakan sunnah. Wa illa falaw dubiha anhu fi rawabi aw as-samin aw al-ashir aw ma ba'dahu azzat. Walaupun menyembelihnya di hari yang keempat, di hari yang kedelapan, atau hari yang kesepuluh, atau setelahnya, itu dianggap sah-sah saja. Ya. Tidak mesti hitungannya per pekan pun tidak mengapa. Tidak bisa di hari yang ketujuh, misalkan dia menyembelihnya di hari yang kesembilan, atau kesepuluh, tidak mengapa. Nah, tidak mesti hitungannya per pekan. Tapi kalau dia mau per pekan, itu pun baik. Tidak bisa dari yang ke-7, nyambil dari yang ke-14. Tidak bisa dari ke-14, dari yang ke-21. Ini pun baik hitungannya. Dikarenakan ada beberapa asar-asar yang menunjukkan hal ini. Nah, walaupun khilaf di antara para ulama tentang asar tersebut. Ada juga hadis-hadis yang marfu yang menunjukkan hal ini. Wal i'tibar bidzabhi la biyaum at-tabah wal akal. Kata beliau, yang menjadi patokan adalah hari menyembelihnya, bukan hari memasaknya atau memakannya. Jadi hari yang ketujuh itu hari menyembelihnya. Ya. Walaupun makannya atau dimasaknya satu hari setelahnya, dua hari setelahnya, ya jadi masalah. Ya. Yang menjadi patokan adalah hari penyembelihannya, dikarenakan telah kita jelaskan makna daripada aqiqah berasal dari kata aqqa, yaitu al-qata, ya. Memutuskan, memotong, ya. Memotong hewan yang dijadikan sebagai nasikah atau aqiqah. Nah, sehingga yang menjadi patokan adalah hari disembelihnya, bukan hari dimasaknya atau hari dimakannya. Jadi ketika seorang menyembelih di hari yang ketujuh, bayi yang dilahirkan tadi, nah, ya. Kemudian memasak dagingnya di hari yang ke-8 atau hari yang ke-9, tidak mengapa. Dan dia masih mendapatkan afdholiyah, keafdolan. Dikarenakan menyembelih hewan tersebut di hari ke-7 kelahiran bayinya. Al-mas'alatu al-tsaniyah, masuk pada pembahasan yang kedua. Miqdaru ma yudbahu fil aqiqah. Ukuran yang disembelih dalam aqiqah. Yusannu an yudbaha anil gulami syatani. Disunahkan, ya, menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing. Wa anil jariyah syatan. Dan satu ekor kambing untuk bayi perempuan. Di hadis Ummi Qurzin Al-Ka'biyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis Ummu Qurzin Al-Ka'biyah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil gulami syatani mutakafi'atani. Untuk anak laki-laki, dua ekor kambing yang sepadan. Yeah. Sepadan dalam usianya, sepadan dalam badannya. Wa anil jariyah syat. Dan untuk anak perempuan, satu ekor kambing. Ini yang disunahkan. Kalau laki-laki, bayi laki-laki dua ekor kambing. Kalau bayi perempuan, satu ekor kambing. Muncul pertanyaan, apakah sah akikah ataukah bolehkah akikah selain dengan kambing? Ya, mau akikah dengan sapi misalkan, atau dengan unta. Jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat sah-sah saja. Ya. Kalau akikahnya selain dengan kambing. Nah, berdalil dengan asar dari Anas ibn Malik, bahwasanya beliau menyembelih unta. Sebagai nasikah atau akikah. Ini pun pendapat sebagian dari madhab Al-Hanabilah dan Syafi'iyah dan juga Malikiyah. Pendapat madhab Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah. Jumhur. Alasannya dikarenakan unta dan sapi lebih besar dibandingkan dengan kambing. Ya. Beliau dan keumuman hadis-hadis ahriku anhu damman, alirkanlah darah untuknya. Ya. Baik itu darah hewan, kambing, atau mungkin yang lebih besar daripada itu. Sapi, unta. Walaupun Imam Ahmad mensyaratkan, disembelihnya secara sempurna, tidak berserikat. Ya. Kalau dalam kurban kan sapi bisa berserikat 7 orang. Atau unta berserikat 7 orang. Tapi kalau dalam nasikah atau akikah, dengan sapi dan unta tidak boleh berserikat. Nah. Tapi harus oleh sendiri, sempurna. Adapun Ibnu Hazm berpendapat tidak sah, tidak boleh akikah dengan selain kambing. Dari Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakar. Yeah. Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakar, cucunya Abu Bakar. Dikatakan kepadanya, hala aqaqta jazuran, tidakkah engkau berakikah dengan unta? Beliau mengatakan, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kanat ammati Aisyah takulu ala al-gulam syaitani wa'ala jariyah syad. Bibiku, kata beliau, yaitu Aisyah. Aisyah, bibinya. Mengatakan, untuk anak laki-laki, dua ekor kambing. Dan untuk anak perempuan, satu ekor kambing. Jika Ibn Hazm berdalil dengan dohir, dalil yang disebutkan adalah kambing. Nah, tidak disebutkan selain kambing. Kalau seandainya boleh dengan selain kambing, niscaya akan dikatakan ahriku damman ta'iran, misalkan tumpahkanlah darah burung atau hewan-hewan yang lain. Akan apa yang disebutkan hanya kambing saja. Nah, sehingga khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Sekali kalau jumhur berpendapat boleh-boleh saja. Ya. Tapi tentunya khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian tentang hewan akikah, apakah syaratnya sama seperti hewan kurban? Jumhur ulama berpendapat bahwasanya akikah disyaratkan padanya seperti apa yang disyaratkan untuk hewan kurban. Dalam masalah usia hewannya dan juga tidak ada cacat. Ya. Mengkiaskan dengan hewan kurban atau hadiyu, sembelihan jamaah haji. Adapun Ibnu Hazm dan Imam As-Saukani berpendapat tidak disyaratkan hewan aqiqah seperti hewan kurban. Dan ini pendapat yang kuat, dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disyaratkannya. Tapi tentunya yang afdol, yang afdal, hewan tersebut hewan yang gemuk, tidak ada cacat, tidak ada aib. Nah, tapi kalau seandainya menyembelih hewan yang cacat, nah, atau tidak gemuk untuk akikah, pendapat yang kuat sah-sah saja. Dikatakan ini bukan merupakan syarat, tapi mimbabi afdaliyah. Beda hanya dengan kurban. Kalau kurban tidak boleh menyembelih hewan yang cacat yang disebutkan dalam hadis larangan tentang menyembelih hewan yang cacat, apakah buta, pincang, ya, sakit yang nampak sakitnya, kurus yang terlihat sumsumnya. Nah, tidak boleh dalam hewan kurban. Adapun dalam akikah, pendapat yang kuat tidak disyaratkan demikian. Tapi membabil afdaliyah, ya, yang afdal. Nah. Hewan tersebut gemuk dan juga tidak ada cacat. Apakah boleh memotong-motong tulangnya ketika menyembelih, kemudian menyisit, mengulitinya, mencincangnya? Apakah boleh memotong-motong tulangnya? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya akikah itu la yuksaru idamuha, tidak dicacah, dipotong-potong tulang-tulangnya. Nah, karena bisa dipisahkan saja. Sebutkan hal ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga ini pendapat Atha ibn Jurayj, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, berdalil dengan asar Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dimana dengan melakukan itu sebagai bentuk tafa'ul, berharap dengan selamatnya bayi yang dilahirkan. Ya. Adapun Imam Az-Zuhri dan Imam Malik berpendapat bolehnya memotong-motong tulang hewan akikah tersebut. Sebagaimana hewan kurban atau hewan sembelihan jamaah haji, ketika disembelih, ya, dikuliti, dipisahkan daging dengan tulangnya, kemudian dicacah tulangnya. Ya. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, dipilih oleh Ibnu Hazm dan Imam As-Saukani. Ya. Dikatakan tidak ada larangan dari Nabi SAW untuk melakukannya. Tidak mengapa dengan dipotong-potong, dicacah tulang-tulangnya tersebut. Nah, Al-mas'alatu al-thalisatu, masalah yang ketiga. Tasmiyatul maulud wa hayku ra'sihi wa tahnikuhu wal adhan fi udunihi. Pembahasan yang ketiga, menamai anak yang dilahirkan, menggunduli rambutnya, mentahniknya, dan adan pada telinganya. Yang pertama tentang tasmiyatul maulud, memberi nama kepada anak yang dilahirkan. Yusannu tasmiyatul maulud fil yawmi sabi' min wiladatihi. Disunahkan untuk memberikan nama kepada anak yang dilahirkan pada hari yang ketujuh dari kelahirannya. Di hadis Samurah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu kulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaq ra'suhu. Tawayuhlaku ra'suhu. Setiap bayi tergadaikan dengan akikahnya, disembelih untuknya pada hari yang ketujuhnya, diberikan nama dan digunduli rambutnya. Nah, ini perkara-perkara yang disunahkan pada hari yang ketujuh, yaitu akikah, memberikan nama, kemudian juga dicukur rambutnya. Mengenai memberikan nama kepada bayi, disyariatkan pada hari yang ketujuh dan juga disyariatkan sebelum hari yang ketujuh. Bahkan walaupun pada hari kelahirannya, tidak mengapa. Nabi SAW memberikan nama kepada anaknya, yaitu Ibrahim, ketika hari dilahirkannya. Nah, begitu juga Abdullah bin Abi Talha dan juga Abdullah bin Zubair dan yang lainnya. Di antara para sahabat, ada yang menamai anaknya ketika dilahirkan. Sehingga disebutkan hari ketujuh di sini bukan berarti mesti di hari ketujuh. Kalau sebelumnya tidak boleh memberikan nama. Nah, tidak mengapa walaupun pada hari kelahirannya. Atau mungkin ketika dalam kandungan kita sudah pilih-pilih nama. Tidak mengapa. Nah, wa yusannu an yakhtara lahu min al-asma ma kana hasanan. Dan disunahkan untuk memilih baginya nama-nama yang baik. Bahkan termasuk di antara bentuk kasih sayang, kebaikan orang tua kepada anaknya, memberikan nama-nama yang baik. Pilih nama-nama yang Islami, nama-nama anbiya, para nabi, nama-nama para sahabat. Jangan memilih nama anak-anaknya dari nama-nama barat, misalkan. Tokoh-tokoh barat. Nah, atau tokoh-tokoh misalkan apa, sepak bola. Nah, dikatakan hobi sepak bola, melalui anaknya nama-nama orang-orang luar barat, Eropa misalkan, dikatakan pesepak bola. Nah, Sekali lagi, ini bentuk kasih sayang dan kebaikan orang tua kepada anaknya, memberikan nama-nama yang baik. Ya. Jangan asal-asal yang memberi nama. Nah. Dikatakan dengan nama tersebut, ya, sebagai bentuk tafaul, berharap. Ya. Mudah-mudahan anaknya jadi baik, anaknya dikatakan soleh. Kita berharap, mudah-mudahan anak kita anak yang soleh. Nah, ya. Faqad ghayyara al-asma' al-qabiha. Faqad ghayyara sallallahu alaihi wasallam al-asma' al-qabiha. Nabi SAW telah merubah nama-nama yang jelek. Wa amara bidzalika, dan memerintahkan untuk merubah nama-nama yang jelek. Ya. Sehingga dari awal hendaklah kita memberi nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Nah. Ya. Kalau kita memiliki nama yang jelek, maka hendaklah kita merubahnya, atau anak-anak kita namanya jelek. Ya. Maka disunahkan untuk merubahnya. Nah, pada zaman Nabi SAW pun ada beberapa sahabat yang namanya itu kurang baik, Rasulullah SAW merubahnya. Ya. Barakallahu fikum. Yang jadi masalah sekarang banyak orang yang nama-namanya baik, bagus, baik, tapi panggilannya jelek. Ya. Panggilannya jelek. Nah, punya nama misalkan Abdullah, ya, dipanggilnya Robert misalkan, ya, namanya bagus, ya, Abdullah Dul misalkan panggilannya. Nah, padahal termasuk di antara sunnah kita memanggil nama orang lain dengan nama yang dicintai, senanginya. Ya. Panggil orang lain dengan nama yang disenanginya. Nah, kita dulu punya nama ini dan itu, tapi setelah mengenal misalkan agama, ternyata nama kita kurang baik, atau maknanya jelek, atau nama-nama orang kafir, kita rubah misalkan dengan nama yang islami, nama yang bagus, dan kita senang dipanggil dengan nama tersebut, panggil dengan nama tersebut. Yeah. Nah, walaupun nama aslinya bukan itu, tapi dia telah merubah namanya dengan nama yang baik, yang islami, dan dia senang dipanggil dengan nama itu, panggil dengan nama itu. Ya. Nah, jangan memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang kasar. Ya. Hey, maneh, misalkan, gak boleh. Ya. Gak senang orang dipanggil demikian. Nah, panggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Ya. Wa ahsanuha Abdullah wa Abdurrahman. Dan yang paling baik, ya, nama Abdullah dan juga Abdurrahman. Ya, ini nama yang paling baik. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Ini nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernyataan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abdullah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga Abdurrahman hamba Allah yang Maha Penyayang. Abdurrahman tidak boleh memberikan nama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan Abdul Syamsin. Nah, Abdul Muttalib, boleh nggak Abdul Muttalib? Padahal tidak boleh. Al-Muttalib bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika itu dikatakan sudah masyhur dengan Abdul Muttalib, maka Rasulullah mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib. Ya. Saya putra. Nah, saya anak keturunan dari Abdul Muttalib. Ya, kalau diganti orang bingung siapa ini. Nah. Tapi Al-Muttalib bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menghambakan dalam masalah nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Ya. Tapi kalau diawali dengan Abdun, hendak disandarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala seperti Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Khaliq dan lain sebagainya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nama yang paling baik disebutkan tadi atau yang paling dicintai Abdul Rahman dan juga Abdullah. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun Sa'id Ibn Musayyab, beliau berpendapat bahwasanya nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama anbiya. Ibn Qayyim menguatkan pendapat yang pertama, pendapat jumhur, yang paling dicintai nama Abdul Rahman dan juga Abdullah. Tapi nama-nama anbiya pun termasuk nama-nama yang baik. Nah. Dan dimakruhkan nama-nama yang di dalamnya mengandung celaan atau mengandung tazkiyah, ya, rekomendasi. Nah, ya, mengandung rekomendasi terhadap diri sendiri. Nah. Dan tasmiyah memberikan nama ini merupakan hak bagi ayah, bukan ibu. Ya. Sehingga yang memiliki hak memberikan nama, ayah. Sehingga ketika khilaf, misalkan, orang tua, ibunya pengin namanya ini, ayahnya pengin namanya itu. Ya. Mana yang diambil? Ya ayah, memiliki hak dan memberikan nama. Nah. Walaupun ibunya mengancam, kalau enggak nama ini cerai, misalkan. Ya. Tetapi yang memiliki hak adalah ayah. Tapi kalau diskusi, ya nggak mengapa. Diskusi dengan istrinya, kira-kira baiknya nama ini, nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi yang memiliki hak memberikan nama sekali lagi adalah ayah. Nah, orang kata Ibnu Qayyim, hada mimma la nija'a fihi bainan nas. Ini perkara yang tidak ada perselisihan di antara manusia. Nah, sekali lagi ini merupakan hak seorang ayah. Ibu nggak apa-apa berikan masukan. Gimana kalau namanya ini, namanya itu. Tapi keputusan ada pada ayah. Ya, dia kan yang berhak untuk memberikan nama. Ya, kecuali kalau si ayah menyerahkan, silakan aja ibu misalkan yang memberikan namanya. Nah, tidak mengapa. Tapi pada asalnya ya, hak ayah. Jadi ketika ada khilaf tadi, ibunya pengin ini, ayahnya pengin itu, maka yang menjadi patokan adalah ayahnya, dikatakan itu merupakan hak ayahnya. Nah. Kenapa dikatakan ya, anak tersebut bisa dipanggil, nah, atau disandarkan kepada nama ayahnya, bukan kepada nama ibunya. Udu'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Panggilah mereka. Ya. Dengan nama bapak-bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fulan bin Fulan. Ya. Disandarkan kepada siapa? Kepada ayahnya. Ya. Fulanah bintu Fulan. Disandarkan kepada ayahnya. Nah, dalam masalah nasab. Ya, sehingga memberikan nama sekali lagi ini adalah hak seorang ayah. Nah, Ini tentang tasmiyatul maulud, memberikan nama. Ya. Nanti kita bahas tentang halqu ra'sil maulud, mencukur atau mengkunduli rambut bayi yang dilahirkan. Ya, insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ada pertanyaan? Ke bawah ini. Tapi mungkin ada pilihan mana. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.